itu gambaran cintaku. Kau datang bawa kandaku kembang, nyatakan cinta dan kasih sayang. Cintamu semesra hayal mimpiku. Rindu-rinduku menggebu, siang malam selalu terbayang. Bulan bintang menyaksikan, menjalin cinta mesra berdua. Engkaulah sayang, bagaikan putri dari kayangan. Ku cinta padamu. Kau datang bawa kandaku kembang, nyatakan cinta dan kasih sayang. Cintamu semesra hayal mimpiku. Rindu-rinduku menggebu, siang malam selalu terbayang. Bulan bintang menyaksikan, menjalin menjalin